anak-anak, ada orang yang diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kunci-kunci simpanan hartanya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat dan diangkut oleh 40 ekor beagle. Tapi ia sombong dan tidak mau bersyukur. Lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Dan apa azab yang menimpanya? Dengarkan kisah ke-9 dengan judul Qarun yang binasa. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga kita dari tipu daya setan. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, tersebutlah seseorang yang bernama Qarun. Dia termasuk dari Bani Israel. Dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kebanyakan orang di masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya harta yang melimpah ruah. Sampai-sampai kunci-kunci simpanan hartanya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat dan mereka merasa keberatan. Bagaimana dengan hartanya? Tentu sangat banyak sekali. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga kalian dari perbuatan tamak. Waktu itu, kaumnya memegang ajaran agama dengan istiqomah. Sedangkan Qarun berbuat aniaya dan sewenang-wenang terhadap mereka. Suatu ketika, kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga dengan dunia dan menyombongkan diri dengannya, sehingga dunia melalaikan kamu dari akhirat. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah kebahagiaan akhirat dengan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Sedangkan orang selain kamu tidak memiliki harta seperti itu. Kami tidak memerintahkan kamu menyedekahkan semua hartamu, tetapi berinfaklah untuk akhiratmu. Kamu boleh bersenang-senang dengan duniamu asal tidak membahayakan akhiratmu. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan sikap sombong, kemaksiatan, dan lalai dari bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga istiqomah kita. Qarun mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Dia malah menjawab, "Sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena hasil usahaku dan ilmu pengetahuanku tentang berbagai macam perdagangan karena kecerdasanku. Dan aku memang pantas untuk mendapatkan harta itu." Qarun tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta dibanding dia. Maka keluarlah Qarun memamerkan kemegahannya di hadapan kaumnya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, "قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم." Duhai kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Sedangkan orang-orang yang dianugerahi ilmu tentang hakikat dunia berkata kepada orang-orang itu, kecelakaan yang besarlah bagi kalian. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Dulu, Musa alaihi salam berkata kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kalian demikian dan demikian. Nabi Musa alaihi salam menyampaikan syariat Allah tentang harta mereka. Hal itu terasa berat bagi Korun. Maka Korun berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Musa pernah mengatakan bahwa barang siapa berzina, maka dia dirajam. Maka mari kita buat sesuatu pada wanita pezina sampai wanita itu mengatakan, sesungguhnya Musa melakukan zina dengannya. Sehingga Musa dirajam dan kita bisa beristirahat darinya. Maka mereka kemudian melaksanakan hal itu. Ketika Musa menyampaikan khutbah kepada mereka, mereka berkata kepadanya, apakah hukum rajam berlaku padamu jika kamu berbuat? Musa menjawab, ya, jika aku berbuat. Kemudian mereka berkata, engkau telah berbuat zina. Maka Musa merasa gelisah. Lantas mereka mengirim utusan kepada wanita tadi agar datang. Ketika wanita itu datang, Musa merasa kesusahan. Musa alaihissalam berkata, demi zat yang membelah lautan untuk Bani Israel, janganlah kamu berkata kecuali jujur. Akhirnya, wanita itu jujur mengakui perbuatannya. Musa pun tersungkur sujud sambil menangis. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Aku perintahkan bumi agar mentaatimu. Maka perintahlah bumi tersebut dengan yang kamu kehendaki. Maka Musa alaihissalam memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Korun dan orang-orang yang bersamanya. Maka tenggelamlah mereka ke dalam bumi. Korun dulu mempunyai harta yang banyak, sampai kunci-kunci pintu gudang simpanannya diangkut oleh 40 ekor bighal. Karena peristiwa ini, orang-orang yang kemarin ingin seperti Korun berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, adik-adikku sekalian yang kakak cintai, setelah adik-adik sekalian tadi mendengarkan kisahnya Korun, tentu adik-adik ingin tahu faidah-faidah apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisahnya Korun yang binasa. Adik-adikku sekalian, faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Korun, di situ dapat faidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan rezekinya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik itu orang muslim maupun orang kafir, semuanya akan Allah berikan rezeki. kepada siapapun tidak terkecuali, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, faedah yang kedua adik-adikku sekalian, kita tidak boleh untuk iri dan dengki terhadap orang lain yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikannya kepada siapapun sesuai yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu dengki kepada orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, faedah yang ketiga, kita tidak boleh sombong dan membangga-banggakan diri atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun sebaliknya, kita wajib untuk bersyukur. Kita wajib untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang berikutnya, faedah yang keempat, kita harus menggunakan harta-harta kita di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan Qurun. Kita harus menggunakan harta-harta kita untuk berinfak, untuk sedekah dan seterusnya. Berikutnya, faedah yang kelima, kita disyariatkan untuk berinfak di jalan Allah untuk kepentingan akhirat. Kemudian, faedah yang keenam, anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berikutnya, faedah yang ketujuh, pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pahala Allah bagi orang-orang yang bersabar daripada harta yang banyak. Kemudian, faedah yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan para rasulnya dan akan menghinakan musuh-musuhnya. Kemudian faedah yang kesembilan, yakni larangan untuk berbuat zina. Berikutnya faedah yang kesepuluh, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Dan juga sebaliknya, faedah yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adik-adikku sekalian, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yang sangat bermanfaat bagi kita dari kisahnya Qurun yang binasa. Sifat Qurun itu tidak pantas untuk kita teladani. Sifat Qurun harus kita jauhi, yakni orang yang sombong, orang yang tamak dan orang yang serakah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azabnya kepada orang-orang seperti Qurun. Demikianlah tadi adik-adikku, faedah-faedah dari kisahnya Qurun yang binasa.